مذكره الحديث النبوي في العقيده والاتباع كذا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. Masih membahas hadis yang ke-13 menjelaskan tentang ad-dinun nasihah. Agama Islam ini adalah nasihat. Beliau menukil dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Tamim Ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ad-din an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya. Apalagi beliau mengulangi ucapannya 3 kali. Ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Maka para sahabat meminta kejelasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang yang dimaksud dengan nasihat. Mereka mengatakan liman, nasihat untuk siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Islam ini adalah agama nasihat untuk Allah, untuk Al-Qur'an, untuk Rasul, untuk penguasa kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Walhamdulillah telah kita baca keterangan dari Syekh Rabi' Habibullah yang menjelaskan tentang makna daripada hadis ini. Nasihat untuk Allah itu terangkum dalam prinsip al-imanu billah. Nasihat untuk Allah itu artinya kita beriman kepada Allah. Beriman akan adanya Allah, beriman akan rububiyah Allah, beriman akan uluhiyah Allah, beriman akan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-iman billah. Demikian pula nasihat untuk Al-Qur'an itu terangkum dalam prinsip al-imanu bil kutub. Beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dan secara khusus kita beriman dengan Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang diturunkan untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Al-Qur'an itu artinya kita meyakini Al-Qur'an itu datang dari Allah. Mengimani Al-Quran itu artinya kita yakin Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Mengimani Al-Quran itu artinya kita siap untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Mengimani Al-Quran itu artinya kita siap untuk meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Dan mengimani Al-Quran itu artinya kita siap untuk membenarkan segala berita yang ada di dalamnya. Dan termasuk juga bentuk keimanan kita terhadap Al-Quran, kita membacanya, mentadabburi maknanya, mengamalkan isinya, mengimani konsekuensinya, mendakwahkannya, mengajak umat manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Dan kita membela Al-Quranul Karim. Ini prinsip ad-dinun nasihat untuk Al-Quran, yaitu kita mengimaninya. Demikian pula nasihat untuk Rasul itu terangkum dalam prinsip al-imanu bihi. Mengimani Rasul tersebut. Dalam bab ini adalah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Mengimani beliau itu artinya kita yakin beliau adalah hamba dan utusan Allah. Mengimani beliau itu artinya kita mentaati perintah-perintah beliau. Mengimani beliau itu artinya kita meninggalkan larangan-larangan beliau. Mengimani beliau itu artinya kita membenarkan semua berita yang sahih dari beliau. dan mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita siap untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan beliau. Demikian pula agama ini nasihat untuk penguasa kaum muslimin, orang-orang yang ditunjuk diberi amanah dan tanggung jawab untuk mengatur rakyat negara, diberi amanah untuk mengatur kemaslahatan yang berkaitan dengan negara dan umat, para penguasa, para umara, dan orang-orang yang ditunjuk oleh mereka. Agama ini nasihat untuk mereka. Maksudnya adalah masuk dalam prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulati al-umur, mendengarkan dan taat terhadap para penguasa. Nasihat untuk mereka itu artinya kita mendengarkan perintah mereka selama dalam kebaikan atau minimalnya buah. Nasihat untuk para penguasa itu artinya kita meninggalkan apa yang mereka larang, apa yang menjadi larangan mereka, selama larangan itu sesuai dengan larangan syariat atau sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Nasihat untuk mereka itu artinya kita siap untuk menjadi rakyat yang bersinergi dengan penguasanya, kerjasama dengan penguasanya untuk menjalankan aturan-aturan negara. Nasihat untuk pemerintah itu artinya rakyat siap untuk memberikan masukan, nasihat, arahan yang baik untuk penguasanya ketika melihat penguasa tadi salah jalan, terjatuh dalam kesalahan. Nasihat untuk para penguasa itu artinya rakyat tersebut harus menutup aib para penguasa, menasihati mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Itu adalah bentuk agama nasihat untuk para penguasa. Dan termasuk nasihat untuk para penguasa itu artinya rakyat sabar dalam menghadapi penguasanya ketika penguasa itu zalim, selama penguasa itu masih menyandang gelar muslim dan masih menampakkan syiar-syiar Islam, maka kita wajib untuk bersabar dalam mentaati penguasa tersebut meskipun dia zalim. Demikian pula nasihat untuk kaum muslimin secara umum itu artinya masing-masing individu kaum muslimin bekerja sama, bertaawun untuk mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bi as-sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum itu artinya masing-masing individu kaum muslimin saling bertaawun dan kerjasama untuk mengamalkan norma-norma Islam dalam muamalah mereka. Ketika melihat saudaranya salah, diingatkan. Ketika melihat saudaranya itu salah jalan, diajak untuk kembali, diberi nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Itu bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ini kesimpulan dan penjelasan terkait dengan isi daripada hadis ini yang telah dibahas oleh penulis hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan, masuk pada faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Para al-mu'allif hafizahullah, ma yustafadu minal hadis, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Beliau menyebutkan 4 faidah. Yang pertama, annan nasihah tusamma dinan wa islaman. Nasihat itu termasuk dari bagian agama dan termasuk bagian Islam. Nasihat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Nasihat itu memiliki makna yang sangat luas menurut pandangan syariat kita. Pada hadis yang telah kita baca, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang definisi dan hakikat nasihat. Nasihat itu bukan hanya sebatas antar individu manusia, tetapi nasihat itu lebih daripada itu. Nasihat itu berlaku pada bab keimanan kita kepada Allah. Nasihat itu berlaku padanya dalam bab keimanan kita kepada kitab suci Allah. Nasihat itu berlaku padanya tentang keimanan kita terhadap Rasulullah SAW. Bagaimanakah prinsip kita terhadap para penguasa dan bagaimanakah muamalah kita antar sesama. Itu hakikat daripada nasihat dan itulah agama Islam secara utuh. Maka Islam, nasihat termasuk daripada ajaran Islam, nasihat termasuk daripada agama yang mulia. Faedah yang kedua, an-din yaqa'u 'alal 'amal kama yaqa'u 'alal qaul. Agama Islam ini mencakup di dalamnya amalan sebagaimana mencakup di dalamnya ucapan. Jadi agama ini baru dikatakan terwujud pada diri seorang hamba ketika hamba itu mengamalkan dua pondasinya, al-qaul wal amal, ucapan dan amalan. Ucapan yakni kita mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan amalan kita mengamalkan segala konsekuensi yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat ini, yang itu merupakan rangkuman daripada Islam yang mulia ini. Jadi agama itu bukan hanya semata-mata ucapan, agama itu juga di dalamnya terdapat amalan, praktek. Faedah ini sekaligus membantah keyakinan sebagian kelompok sempalan yang mereka berpendapat bahwasannya Islam, iman itu hanya ucapan dan keyakinan, tidak masuk di dalamnya amalan. Dan ini merupakan pendapatnya orang-orang murji'ah. Mereka disebut dengan murji'ah dari kalimat irja' takhir, arja'ul amal anil iman. Yakni mereka membatasi iman hanya sebatas ucapan dan keyakinan, amalan tidak masuk. Maka konsekuensi dari prinsip ini, mereka menyatakan bahwasanya keimanan dan keislaman semua hamba itu levelnya sama. Levelnya sama. Kenapa? Karena Islam dan agama ini hanya sebatas ucapan dan keyakinan. Sementara ucapan kita semua sama, keyakinan kita sama. Apa yang diyakini oleh sahabat Abu Bakar sama dengan apa yang kita yakini. Apa yang diucapkan oleh beliau juga sama dengan apa yang kita ucapkan. Maka konsekuensinya agama, keimanan, Islam seseorang dan Islam seluruh hamba yang ada levelnya satu. Maka Islamnya Abu Bakar sama kayak Islamnya kita. Imannya beliau sama kayak imannya kita. Khulafaur Rasyidin al-Arba'ah, para khulafa empat sepeninggal Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu keyakinannya sama. Keislaman dan kualitas keimanannya sama dengan kita. Dan ini merupakan konsekuensi yang bertentangan dengan dalil. Islam dan iman itu bukan cuma ucapan dan keyakinan saja, tapi juga ditentukan dengan amalan. Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke Yaman, Rasul mengajarkan kepada beliau tentang medan dakwah yang akan beliau hadapi. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu nanti akan menghadapi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Kemudian beliau menyampaikan tahapan dalam menyampaikan Islam kepada mereka. Yang pertama, faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ayyi wahidullah. Yang pertama adalah ajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mengimani Allah sebagai Tuhan atau sesembahan yang hak untuk mereka, dan mengimani bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan utusan Allah kepada mereka. Kalau mereka mau, maka ajari mereka sholat lima waktu. Sholat amalan, amalan. Kalau mereka mau, ajari mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan dibagikan hasilnya kepada orang-orang yang miskin di kalangan mereka. Rasul mengajarkan kepada sahabat Mu'adz semua hal, ucapan, keyakinan, dan amalan yang itu merupakan wujud daripada Islam dan iman. Hadis yang kita baca juga demikian, menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam, iman itu mencakup di dalamnya ucapan dan amalan. Maka dari sinilah, dari prinsip inilah yang namanya kualitas keimanan seseorang naik turun tergantung bagaimana amalannya. Para ulama mengatakan tentang keimanan, yazidu bita'atul rahman wa yanqus bita'ati asy-syaitan. Iman itu bisa bertambah ketika hamba itu taat kepada Allah. Bentuk ketaatannya dengan apa? Yang membedakan kualitas kita dengan para sahabat, dengan para ulama, dengan orang-orang soleh yang jauh di atas kita, yang membedakan apanya? Tingkat amalannya. Kita bisa naik kualitas imannya dengan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Dengan apa itu? Dengan amalan. Orang itu baru dikatakan taat, itu dilihat dengan namanya, amalannya. Kalau hanya semata-mata ucapan dan keyakinan, ucapan bisa diucapkan banyak orang, keyakinan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kelihatan. Kalau seandainya itu yang dijadikan patokan, maka tidak ada bedanya Islamnya kita dengan Islamnya para pencuri. Kenapa? Mereka Muslim, hanya saja seperti itu Muslimnya. Tapi dia meyakini apa yang kita yakini, dan dia juga mengucapkan apa yang kita ucapkan. Berarti ketaatan kita sama dong. Kualitas kita juga sama dong. Tidak bisa seperti itu. Iman itu bisa nambah, bisa kurang, tergantung amalan. Itu yang menentukan. Berkurang dengan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kurang ketaatan kita, semakin kurang keimanan kita. Semakin banyak pelanggaran yang kita lakukan, semakin jatuh kualitas iman kita. Ini prinsip yang sangat baku diakui dalam Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para sahabat, dan diakui secara fitrah. Diakui juga secara kenyataan. Jadi yang namanya iman Islam itu mencakup di dalamnya ucapan, keyakinan, dan amalan. Faedah yang berikutnya, yang ketiga. Wa annahu la dina liman la yansahu lillah wa kitabih wa rasulih wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan kepada kita seseorang itu tidak terwujud padanya norma-norma agama ketika dia tidak mewujudkan nasihat kepada Allah, Al-Quran, Rasul, penguasa kaum muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya. Yakni hamba itu belum terbukti agamanya ketika dia tidak mengamalkan hadis ini. Tidak ada keimanan pada hatinya terhadap Allah. Tidak ada keimanan pada hatinya terhadap Al-Quran. Tidak ada keimanan pada hatinya terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada prinsip yang jelas terhadap penguasanya, dan tidak memiliki etika muamalah yang baik terhadap sesama. Maka orang seperti ini ladin, kata penulis hafizullah, dia tidak memiliki agama, tidak memiliki agama yang baik. Berarti sebaliknya, kualitas agama orang itu dikatakan baik dan sempurna ketika dia menyempurnakan hadis ini pada dirinya. Keimanan dia kepada Allah dijaga dan ditingkatkan. Keimanan dia kepada Al-Quran dijaga dan ditingkatkan. Keimanan dia kepada Rasul dijaga dan ditingkatkan. Prinsip dia terhadap penguasa disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Dan etika dia dalam bermuamalah, berkomunikasi, interaksi dengan sesama juga disesuaikan dengan aturan-aturan syariat. Maka terwujud agama yang sesungguhnya pada dirinya. Wa man ghashahum fi syai'in min dalik falaysa minhum. Maka barang siapa yang dia tidak memenuhi salah satu dari perkara di atas, maka dia bukan termasuk hamba-hamba Allah yang menyempurnakan agamanya. Keimanannya kurang sama Allah, ya kurang juga agamanya. Keimanan dia terhadap Al-Quran kurang, ya kurang juga agamanya. keimanan dia terhadap Rasulullah SAW kurang, ya kurang juga agamanya. Prinsip dia terhadap penguasa kacau, ya kurang juga agamanya. Etika dia terhadap sesama buruk, jelek, dikenal di kalangan masyarakat sebagai masyarakat yang jelek, ya kurang juga agamanya. Semua ditentukan dengan seberapa dalam dan seberapa jauh dan seberapa kuat kita mengamalkan agama Islam yang mulia ini dalam segala aspek kehidupan kita. Faedah yang keempat, wujubun nasihah fi jami'i ma dzukira min anwa'iha wa 'ala jami'il muslimin kullun 'ala hasabi taqatihi wa 'ilmihi wa makanatihi fil mujtama'. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita kewajiban nasihat pada semua hal yang telah kita sebutkan macam-macamnya. Dan itu wajib diamalkan oleh seluruh individu kaum muslimin, tergantung dengan kemampuan mereka, tergantung dengan seberapa banyak ilmu mereka, dan tergantung seperti apa kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi dalam hadis ini mengajarkan kepada kita kewajiban untuk menyempurnakan agama dalam diri kita, ya. Dan itu semua ditentukan dengan seberapa banyak ilmu kita terhadap agama ini. Itu intinya. Kita tidak bakal bisa menyempurnakan sesuatu kalau kita tidak tahu hakikatnya. Kita tidak bakal bisa menyempurnakan Islam kalau kita tidak tahu seperti apa Islam itu. Keimanan kita tidak mungkin bisa bertambah kalau kita tidak tahu apa saja yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu kita itu tidak ada, kita tidak ngerti tentang hakikat daripada agama, mana mungkin kita bisa menaikkan kualitas agama kita. Maka di sini terdapat faedah yang lebih daripada itu, wajibnya untuk belajar. Wajib bagi kita untuk mengamalkan hadis ini, dan kita tidak mungkin tahu tentang isi hadis ini kecuali dengan apa? Belajar. Ilmu itu asas kulli syai'. Ilmu itu adalah pondasi dari segala hal. Kita mau ngomong harus ada ilmunya. Kita mau beramal harus ada ilmunya. Kita mau berkeyakinan harus ada ilmunya. Ketika ucapan seseorang dibangun di atas ilmu, amalannya dibangun di atas ilmu, keyakinannya dibangun di atas ilmu, semua aspek kehidupan dia dibangun di atas ilmu, fabiha wa ni'mah. Maka dia telah menyempurnakan kebaikan pada dirinya. Dan sebaliknya, ketika orang itu ucapannya, tindak tanduknya, keyakinannya jauh dari ilmu, tidak nampak darinya ilmu, maka kurang darinya agama dan kebaikan. Dalam segala hal, ilmu wajib untuk dipelajari, ya dengan itu kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan, dan apa yang harus kita yakin. Alhamdulillah, dari sini selesai kita membahas hadis yang ke-13. Kemudian, kita masuk pada hadis yang ke-14. Qala al-muallif hafizahullah al-hadith ar-rabi'asyar, berkata penulis hafizahullah ta'ala, hadith yang ke-14, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat sesuai dengan waktunya. Qultu, saya bertanya lagi, thumma ayyu, amalan apa lagi setelah itu? Qala, Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, saya bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian amalan apa lagi? Qala, Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Baik. Hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, semua amalan kebaikan dalam Islam, apapun itu, sebesar apapun amalan tersebut, berkaitan dengan apapun amalan itu, kalau itu baik, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kualitas dari amalan tadi itu bertingkat-tingkat. Di sini sahabat Ibnu Mas'ud bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat cerdas. Ya, amalan Islam banyak, kebaikan banyak. Sahabat Ibnu Mas'ud tahu kebaikan-kebaikan tersebut, tetapi beliau bertanya mana yang paling baik. Menunjukkan kecerdasan Ibnu Mas'ud sekaligus menunjukkan semangatnya beliau dalam kebaikan. Beliau paham kebaikan itu seperti apa. Beliau ini termasuk dari sahabat senior, bukan sahabat junior. Dan beliau ini juga termasuk sahabat yang sering mulazamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan orang sembarangan. Otomatis ilmu yang beliau dapatkan banyak. Bahkan beliau termasuk qira'us sahabat, ahli qira'ahnya para sahabat. Kebaikan beliau paham, tapi di sini beliau bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Bukan semata-mata kebaikan, tapi kebaikan yang sangat baik. Kebaikan yang mencapai kualitas yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada Rasul. Rasulullah SAW pun menjawab kebaikan itu seperti apa, sekaligus menunjukkan dan menjelaskan tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, as-shalatu ala waqtiha. Salat sesuai dengan waktunya. Ini kebaikan yang paling baik, kebaikan yang paling afdal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat pada waktunya. Kenapa paling dicintai? Karena berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika meminta sahabat Mu'adz untuk menyampaikan Islam kepada ahli kitab yang ada di Yaman, pertama kali apa? Syahadat. Kalau orang itu sudah sah Islamnya dengan syahadat, yang kedua apa? Salat. Diajari yang namanya sholat. Maka tidak heran kalau sholat itu menempati peringkat yang paling tinggi dari semua syariat Islam yang ada. Sholat itu yang paling tinggi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara disyariatkannya beda sama yang lain, tanpa perantara. Biasanya malaikat Jibril datang langsung ngasih syariat kepada Rasul, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat, malaikat Jibril datang untuk undang, ngajak Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan semua dalil atau semua hal yang berkaitan dengan sholat itu memiliki dalil tersendiri. Waktunya ada dalilnya. Tata caranya secara rinci ada dalilnya. Mulai orang itu takbir sampai salam, masing-masingnya itu ada dalilnya. Masing-masing bacaannya ada dalilnya. Ini semakin menunjukkan tingginya kedudukan sholat. Sangat kuat dalam Islam. Betul-betul memiliki porsi yang sangat tinggi dalam Islam. Sholat. Namun pertanyaannya, sholat seperti apa? Apakah sholatnya itu asal-asalan? Tidak. Sholat sesuai dengan waktunya, yang sudah ditentukan dalam syariat, dan asal-asalan. Yang penting kan sholat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Sholat. Aku sholat. Nek sudah sholat, iya mungkin sudah sholat. Tapi pertanyaannya bagaimana kamu sholat? Dalam kaidah disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qua'idul Hisan dan juga Al-Qua'idul Usulul Jami'ah, beliau menyebutkan sebuah amalan yang disebutkan dalam Islam, ketika disebutkan secara mutlak, itu artinya amalan yang sempurna. Di sini sholat dijadikan sebagai amalan paling tinggi dalam Islam. Apakah semata-mata sholat? Tidak. Tetapi sholat yang sempurna. Ya. Jadi tidak usah kemudian kita membawa hadis ini pada pemahaman sesuai dengan keinginan kita. Kan yang penting sholat. Rasul mengatakan apa? Yang penting sholat. As-sholatu ala waktiha. Sholat sesuai dengan waktunya. Berarti sekarang subuh. Waktu subuh itu kapan sih? Waktu subuh sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Berapa jam itu ya? Oh, ada waktu sekitar sejam lah. Oh, berarti kalau fajar shodiq muncul nanti lah mendekati terbit matahari tak sholat. Kan sholat ala waktiha. Masih pada waktunya. Yang penting kan sholat. Dipahaminya seperti itu. Duhur, duhur itu waktunya kapan? Zawal, sejak tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan benda ukurannya sama dengan bendanya masuk waktu asar. Oh, lumayan berapa jam itu? Kalau sekarang siangnya agak panjang, berarti sekitar 3 jam lah, ya. Sekitar 3 jam lebih. Ya sudahlah, nanti saya sholat jam 2, setengah 3, saya tak sholat dulu. Sholat itu pada waktunya, tetap pada waktunya. Kan sholat. Apakah seperti ini? Tidak. Yang diinginkan itu adalah sholat yang sempurna. Seperti apa sholat yang sempurna itu? Kalau Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Seperti apa sholat Rasul? Apakah beliau suka menunda-nunda waktu sholat? Tidak. As-sholatu ala waktiha, ayat as-sholatu fi awali waktiha. Sholat pada awal waktunya, pada shodiq muncul adzan, sholat langsung ke masjid subuhan untuk yang laki-laki. Duhur betul zawal langsung dikumandangkan adzan untuk sholat duhur, persiapan berangkat ke masjid, sholat pada waktunya, di awal waktunya. Asar, maghrib, isya juga demikian. Adanya waktu yang panjang untuk masing-masing sholat itu bukan berarti syariat minta kita untuk molor dalam sholatnya. Tidak. Tetap di waktu itu dibuat ada jarak antara satu sholat dengan yang lainnya. Jaga-jaga ketika hamba tadi itu terhalangi untuk sholat pada awal waktunya, jangan khawatir. Agama Islam itu mudah, dengan bagi hamba masih ada kesempatan untuk sholat. Kenapa? Waktunya masih sisa. Bukan kemudian pemahaman kita kalau lelet, bukan masih panjang waktunya. Nanti, akhirnya enggak nanti, hilang sudah jalannya. Kalau sudah orang itu nanti, bablas biasanya. Wis bablas gampang lah. Bukan seperti itu yang diinginkan dalam Islam. Sholat yang dicintai sama Allah, bukan kayak gitu. Coba lihat Anas bin Malik dalam riwayat Muslim. Beliau pernah dijumpai sama tabi'in muridnya di sebuah kamar dalam kondisi menangis. Sahabat Anas bin Malik itu anaknya banyak, semuanya hafidhul Quran dan usia beliau panjang. Otomatis beliau mendapati masa-masa tabi'in. Beliau hidup sampai masuk generasi tabi'in. Generasi tabi'in loh ya, masih generasi kejayaan Islam. Nangis beliau. Didatangi sama muridnya, ditanya, "Maibuki ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, kenapa kamu menangis? Orang mulia seperti dirimu pantang untuk menangis. Keutamaan untukmu segudang. Banyak kamu punya keutamaan. Kamu yulazimu Rasul, kamu itu khadimnya Rasul. Kenapa kok menangis? Ada apa?" Sahabat Anas bin Malik pun menyampaikan, "Yang membuat saya menangis adalah saya tidak mendapati satu pun dari ajaran Nabi ada pada umat ini kecuali sholat. Waqad dayyauha, itu pun sudah mereka sia-siakan. Wis mulai malas orang itu kerjakan syariat, kendor orang itu mengerjakan syariat. Zamannya siapa? Zamannya tabi'in. Sebagian orang sudah mulai pegang, menjauh dari Islam. Padahal dulu di zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, untuk bisa sholat harus hijrah ke Habasyah. Untuk bisa sholat, pedang diangkat, bendera perang dikibarkan. Untuk bisa sholat harus ditindih dengan batu di tengah teriknya padang pasir. Untuk bisa sholat, tombak sebagai jawabannya, menembus sampai mulut. Perjuangan nyawa sebagai taruhan. Untuk bisa apa? Untuk bisa menempatkan jidat di atas tanah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang sangat besar." Otomatis sahabat Anas menangis sejadi-jadinya. Melihat umat, ya Allah, mereka tambah jauh. Kita dulu harus berjuang untuk mengamalkan sunnah Rasul, menjaga agama kita, sampai kita harus hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan sanak famili, meninggalkan tempat tinggal bumi pertiwinya, pergi ke tempat lain, gak bawa apa-apa. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan agama, membela agama, menjaga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Otomatis beliau nangis. Sudah gitu yang tersisa apa? Sholat waqad dayya'uha. Sholatnya pun asal-asalan. Sudah doya. Orang itu sudah betul-betul sholat, iya sholat. Tapi seperti apa dia sholat? Wallahu a'lam. Gambaran mereka itu, sholat itu seperti takbir, rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi sampai sesuai rakaatnya, salam, beres. Wallahu a'lam apa yang dia baca. Wallahu a'lam sudah sesuai apa belum. Wallahu a'lam bagaimana kekhusyukannya. Wallahu a'lam aturannya diterapkan semua apa tidak. Faya subhanallah, zamannya Anas bin Malik. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Waliyadzubillah. Sekarang tambah unik lagi. Orang dekem di rumah Semedi. Ya, beberapa saat tiba-tiba langsung aku wis sholat. Sholatmu piye? Ingat kalau sing kuoso. Anjing penting sholat kan iling. Sholat itu kan mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, ngapain sholat? Mending kita di rumah, duduk yang khusyuk, wirid, komat, kamit, alas selesai sholatnya. La haula wa la quwwata illa billah. Seandainya Anas bin Malik melihat sholatnya orang zaman sekarang, khalas komentarnya sudah lain. Ya, komentar beliau gak mungkin kayak gitu. Yang beliau mungkin sudah bukan Anas lagi, melihat saya subhanallah sudah tambah jauh. Sholat yang diinginkan dalam hadis ini yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, betul-betul sempurna. Ketika dikumandangkan adzan berangkat, udah wudu di rumah, wudu namun gak asal-asalan, gak cemek-cemek penting basah berangkat. Tidak, betul-betul wudu yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu pengen satu tetes air wudu yang mengalir dari tubuhmu membawa satu kesalahan, wudu seperti wudunya Rasul. Ini wudu asal-asalan, bukan malah kesalahannya itu luntur, kesalahannya nempel. Ya, bukannya malah kamu dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan. Wudunya yang mantep, jalan ke masjid setapak demi setapak, satu langkah diangkat satu derajat, dibuang satu kesalahan dari dirinya. Sampai dia di masjid, sholat sunnah, nunggu sampai dikumandangkan iqamah, malaikat terus mendoakan dia. Sopo sih gak kelihatan didoakan malaikat? Makhluk suci, doanya makbul. Siapa yang tidak mau didoakan? Didoakan sama malaikat. Habis sholat dia zikir, minta sama Allah hajatnya. Ketika sholat khusyuk, masya Allah. Ketika dia sholat Allahu Akbar, langsung di hadapannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarak. Beribadalah kepada Allah seakan-akan Allah, engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakin Allah melihat diri. Dan Allah akan menatap wajah hambanya ketika hamba itu sholat selama dia fokus, konsentrasi, khusyuk. Begitu hatinya melengos, Allah berpaling dari hamba tersebut. Kalau Allah berpaling, siapa yang datangi dia? Ya syaitan. Loh, syaitan kan lari sudah pas adzan. Pada adzan muncul lagi dia. Maka Rasul ketika merapatkan sholat harus dirapatkan sudur. Kalau tidak ada rujukan dari syaitan, jangan dibiarkan celah-celah atau syaitan mengganggu kalian dalam sholat. Solid, rapat ketika sholat. Ketika sholat yang khusyuk Allah di depan kalian, kalau sudah hilang kekhusyukan yang Allah buat pada dunia lain, ya kelas. Ya, Allah tidak bakal menatap wajah kita. Tidak mau. Wah, ini sholatnya sudah bukan untuk saya ini. Sudah, Allah akan berpaling dari dirinya. Syaitan ambil andil yang ada di depannya, kanan kiri atas bawah, ya syaitan sudah kasih was-was. Ojo susui sholati, itu gunamu lagi ya. Jangan lama-lama sholat, ya itu lapak itu gak ada yang nunggu. Dia bilang, kan gimana? Ya, jangan lama-lama hujan ini. Terus pokoknya dibikin was-was, akhirnya bubar. Pernah enggak kebayang sholat jamaah, tapi kita sendiri lupa rakaatnya. Nah, itulah. Kemudian dia khusyuk ketika sholat jamaah sama imamnya, tiga ikut imam, itu sih lupa rakaatnya. Uyuh. Imamnya naik, kitanya tasyahud akhir. Imam sih naik. Uyuh. Itu khusyuknya kemana itu? Nah, itu sudah tanda. Atau mungkin kita linglung, ya, linglung. Jadi mungkin imamnya lama, ya. Awalnya ngikuti, amin, amin. Habis amin, boleh, ya. Jadi nyaman, ya, aman sudah. Itu dia, ya. Ruku. Itijar. Sujud bablas, ya. Gak khusyuk sholatnya. Bukan itu sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang dicintai oleh Allah, yang mana sholat itu bisa menjadi penyejuk hati seorang mukmin. Yang mana sholat itu bisa menjadi solusi bagi seluruh problem kehidupan kita adalah sholat sesuai dengan sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah SAW idza hazanahu amrun fazi'a ala sholat. Rasul kalau sudah mendapati urusan yang sangat berat, beliau sholat. Sering beliau mengatakan kepada sahabat beliau, ya Bilal adzinna Nabi sholat, alihna Nabi sholat. Baik Bilal adzan, bikin kita tenang dengan sholat. Bagaimana tidak tenang? Kita langsung komunikasi dengan pencipta kita. Kita langsung komunikasi dengan Rabbul Alamin yang selama ini mengatur kehidupan kita. Kalau saja kita tenang curhat sama orang tua, kita tenang curhat sama bos kita tenang curhat sama sahabat dekat kita, masa kita tidak mendapatkan ketenangan ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang tidak ada mustahil di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang maha mampu untuk mengatur segalanya, tumpahkan segalanya pada sholat. Adukan semua kepada Rabbul Alamin. Ketika engkau takbir, imam baca Al-Fatihah, renungkan baik-baik Al-Fatihah, terdapat doa-doa yang sangat kuat pada Al-Fatihah. Ketika dibacakan surat, renungi betul-betul surat yang dibaca. Ketika rukuk, ketika sujud, itu merupakan posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Tumpahkan semua permintaanmu. Jangan ada kata nanggung kalau sudah minta sama Allah. Ya, bukan prinsip seorang muslim sejati ketika dia berhadapan sama Allah kemudian mengatakan saya tidak pantas untuk meminta kepadamu seperti ini. Gak ada kata seperti itu. Allah akan menerima hambanya sebanyak apapun dosanya selama hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjamin la balaghat dhunubuka 'ala sabaq thumma astaghfartani la ataituka bi qawfiha maghfirah. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya dosamu wahai anak Adam menyentuh atap langit sekalipun kemudian kamu mendatangi diriku penuh dengan taubat istighfar, aku akan datangi dirimu dengan ampunan yang juga sama besarnya. Jangan ada rasa tidak pantas. Itu Rabbmu. Kalau kamu selalu merasa diterima oleh orang tuamu, makhluk yang selalu menyayangimu dan menerima apa adanya dirimu, Allah lebih daripada itu. Allah akan menerima segala kekurangan karena Allah penciptamu dan lebih tahu tentang dirimu daripada engkau terhadap dirimu sendiri. Minta sama Allah. Di mana kita minta kepada Allah? Pada sholat-sholat kita. Doa yang banyak, yang khusyuk, panjatkan semuanya, tumpahkan semua problem apapun, ya. Rumah tangga mungkin iki mas, apa masalah rumah, masuk dapur, wah beras karet sak biji, ya. Melihat air rumah kosong, ya. Galonnya kelontang-kelontong, anak nangis, narik-narik baju susunya habis. Ya istri ngomel, gak karu-karuan, gak iso belanja, ya. Ini duit dompet kempes kering padahal hujan petim, ya. Kemarau ini dompetnya, ya. Ini kotor, kasus tambah naik, wah terancam ini kerjaannya. Bingung, jangan bingung. Kalau kamu tenang ketika semuanya normal, karena kamu yakin Allah yang memberikan rezeki kepadamu, lalu kenapa kamu gusar ketika masa-masa sulitmu? Allah akan selalu bersamamu selama kamu mengingatnya. Ambil al-wudhu, berangkat kamu ke masjid, sholat, sujud, minta sama Allah. Gak ada yang mustahil di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kamu hidup, rezeki tidak akan kemana. Ya, tinggal kitanya, ngerasa cukup apa enggak? terima pun enggak. Nekat terima, mau dikasih dunia seisinya pun enggak cukup. Ya, tapi kalau kita terima apa yang Allah berikan, kita yakin itu barokah, insya Allah satu piring nasi cukup untuk satu keluargamu, kenyang, berkah. Sholat, ini yang pertama. Yang kedua, sahabat Ibnu Mas'ud tanya lagi, menunjukkan semangat yang tinggi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma ayu, apalagi setelah sholat wahai Rasul, beliau mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi yaitu sholat, sekarang haknya makhluk yang harus engkau penuhi adalah hak kedua orang tua. Kedua orang tuamu bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun jahatnya terhadap dirimu, prinsipnya birrul walidain. Gak ada ceritanya di dalam dalil jazaul walidain itu gak ada. Hah? Membalas orang tua, maksudnya orang tua jahat kita balas jahat, itu tidak ada dalam kamus syariat. Yang ada apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan para ulama kita di antaranya Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad membuat satu bab khusus, ya, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, wa in zalama, meskipun keduanya zalim. Bahkan dalam Islam seorang ibu atau seorang ayah yang membunuh dengan sengaja anaknya, tidak ada hukum qisas. Kenapa? Karena tidak sebanding anak dengan ayahnya. Ini ayah sampai bunuh anak, bisa kita gambarkan seperti apa kejahatan dia. Keluar dari fitrah. Nek bunuh orang lain, ya mungkinlah karena ada sebab atau hal-hal yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau ayah sudah bunuh anaknya sendiri, apa yang kita pertimbangkan dari tindakannya? Semua orang bakal mengatakan jelek ini, jahat, zalim ini bapak. Tapi dalam syariat, ketika anak itu membunuh, ayah membunuh anaknya dengan sengaja, tidak ada hukum qisas. Ayah tersebut tidak diqisas. Meskipun semua saudara-saudara, semua sanak famili mengatakan harus diadili, gak ada ceritanya qisas. Kenapa? Darah sang anak tidak sebanding dengan orang tuanya. Menunjukkan apa? Besarnya kedudukan kedua orang tua. Apalagi kalau orang tua kita itu tidak seperti itu. Ngopeni kita, masya Allah, alhamdulillah. Maka lebih lagi kita harus mencari surga kita dari kedua orang tua kita. Seandainya laqadallah, ketika kita sudah mengenal kebaikan yang sesungguhnya, mengenal jalan hidup yang sesungguhnya, siratul mustaqim, ternyata orang tua kita tidak, malah berbalik memusuhi kita, ingat, itu masih kedua orang tua. Itu masih orang yang wajib bagi kamu untuk berbakti kepada keduanya. Jangan sampai lepas. Justru itulah waktu kamu untuk berbakti lebih kepada mereka. Apalagi mungkin orang tua sudah tua renta, ketika kita diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan masa tua mereka, itu artinya Allah sedang memberikan kepadamu pintu untuk masuk ke dalam surganya. Sudah tambah tua, jangan tambah ditinggal. Langsung dekati, openi sebagaimana mereka openi kita. Mereka tidak pernah hitung-hitungan ketika mengasuh kita. Tidak pernah ada kalkulator hitung-hitung, tidak ada. Maka ketika kita berbakti kepada mereka, jangan ada ceritanya hitung-hitungan. Mereka mengorbankan semuanya untuk memberikan kita dewasa, maka di kalkulator kita harus berkorban mati-matian untuk menemani mereka sampai akhir hayat yang baik. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh seseorang, dia bawa apa namanya ibunya keliling Ka'bah tawaf. Ini gak gampang, ya. Gowo orang gendong jalan 7 kali putaran, ya, apalagi dengan zahmat besar-besar seperti itu, perjuangan. Ya. Ditanya, bukan sahabat Umar, sahabat Ali. Ditanya, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya? Kata sahabat Ali, wala qatratu laban. Setetes air asi yang kamu minum belum bisa balas itu. Ya, perjuanganmu belum seberapa. Sahabat Umar pernah ditanya, apa rahasianya? Kenapa kok kebaikan anak belum bisa menandingi kebaikan orang tua? Kata sahabat Umar, orang tuamu dulu berbuat baik kepadamu karena mereka ingin kamu tumbuh dewasa. Sementara kamu berbuat baik kepada orang tua, kamu ingin cepat berpisah dari mereka. Itu beda. Kebaikan kita kepada orang tua mungkin secara kuantitas lebih banyak. Orang tua kita mungkin dulunya berjuang dengan ekonomi yang serba sulit. Ya apa caranya anak bisa makan? Ketika anaknya sudah sukses, jangankan makan, restoran pun dikasih ke orang tuanya. Milih makanan prasmanan silakan pak, tapi kualitasnya beda. Keikhlasan orang tua ketika memberikan sesuap nasi kepadamu beda dengan kita ketika memberikan makan kepada kedua orang tua kita. Maka dari sinilah syariat membedakan kedudukan orang tua di depan anak. Itu kedudukannya tidak bisa ditandingi oleh kebaikan anak tersebut. Sebesar apapun kebaikannya engkau berikan kepada keduanya, tidak mampu membalas budi mereka. Meskipun seandainya orang tua kita tidak openi kita, wis lahir dipukuli, dibuang di jalan, ya, itu kan masya Allah luka yang sangat dalam bagi seorang anak. Yang kena itu mentalnya, yang kena itu kejiwaannya. Mungkin akan tertanam kebencian yang sangat mendalam dalam hati anak tadi. Gak diopeni sama orang tua, dibuang sama orang tua begitu saja. Ketika dia diizinkan untuk hidup dan bertemu dengan kedua orang tuanya, ingat itu kedua orang tua. Darah yang ada pada keduanya mengalir dalam tubuhnya. Itu orang tua. Bagaimanapun jahatnya, itu adalah orang tua. Dalam kamus syariat yang ada hanyalah birrul walidain. Gak ada istilah yang lain. Maka berbaktilah. Urusan mereka serahkan kepada Allah. Dan anak yang soleh tentu akan mendoakan orang tuanya ampunan, rahmat, dan taufik. Semata-mata kamu itu lahir di dunia, itu sebuah kebaikan yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi. Kemudian yang berikutnya, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Qutulumma ayyu?" Kemudian apalagi wahai Rasul? Baru Rasul mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jihad menempati peringkat ketiga dalam hadis ini setelah sholat dan birrul walidain. Dan jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang sifatnya fardu kifayah. Tetapi kalau jihadnya itu sudah fardu ain, mungkin karena kondisi, mungkin penguasa nunjuk kita langsung, kamu jadi tentara saya, berangkat untuk jihad, maka ini lebih diutamakan daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Seandainya orang tua menghalangi, tetap kita harus berangkat. Kenapa? Sudah tingkatannya fardu ain. Tetapi kalau masih fardu kifayah, maka wajib mentaati kedua orang tua. Salah seorang sahabat datang kepada Rasul, daftar jadi tentara askar untuk jihad fisabilillah. Ditanya sama Rasul, kamu kesini itu kondisi orang tuamu gimana? Ya tak tinggal kondisinya nangis Rasul, saya tidak boleh berangkat, tapi saya ingin jihad. Rasul mengatakan, irji' balik, adhik huma kama abakaita. Bikin keduanya tersenyum sebagaimana kamu bikin keduanya menangis ketika kamu berangkat. Ya, belum, balik, balik, cari surga Allah pada mereka. Karena masih dikatanya fardu kifayah. Terlepas dari itu semuanya, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah birrul walidain, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Dan sini menunjukkan kepada kita ketika pada amalan yang paling tinggi ini kita bisa menjaganya, maka Allah akan memberikan kita taufik untuk bisa mudah menjalankan yang setelahnya. Sholat kalau kita jaga, semuanya akan terjaga. Sahabat Umar minum surat kepada semua pegawainya di seluruh penjuru kekuasaannya. Dalam suratnya tertulis bahwasanya aku tidak menginginkan apapun dari kalian kecuali sholat. jagalah sholat, maka Allah akan menjaga urusanmu. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka segala urusannya akan hancur dan sia-sia. Allah Rasul menjadikan sholat peringkat yang pertama. Menunjukkan apa? Jaga. Ini jaga. Ketika kamu bisa menjaganya, hubungan dengan orang tua akan baik. Dan ketika kamu menjaga sholat, hubungan dengan Allah berkait dengan jihad fisabilillah juga akan baik. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad. Tayyib. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah taala mulai menjelaskan tentang isi daripada hadis ini. Sudah ada? Sudah. 10 menit. Cukup. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah taala untuk penjelasan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.